Hidup penuh dengan keseimbangan sangat membutuhkan keseimbangan. Tanpa keseimbangan, semua bisa menjadi malapetaka yang mengerikan. Keseimbangan memberi kita ruang untuk membangun kegairahan. Keseimbangan memberi kita ruang untuk menikmati tiap apa yang bisa dikerjakan. Ketika Anda menjadi sangat kaya, terlalu kaya, ada bahaya yang menanti, yaitu rasa tidak puas diri. Ketika Anda miskin dan terlalu miskin, ada sesuatu yang mengintai di sana. Rasa tidak puas diri dan selalu menyalahkan yang lainnya. Itu mengerikan. Karena itulah keseimbangan dibutuhkan. Supaya yang berlebih memberi, tapi yang berkekurangan sadar diri. Tercipta sebuah keseimbangan ketika semua makhluk berbagi diri pada dirinya. Yang berkekurangan hidup berbakti, sehingga datang dukungan yang bisa menolong melewati kehidupan. Yang berlebihan berbagi, sehingga ada kemungkinan rasa puas diri karena ada yang bisa dibahagiakan di seputar hidup ini. Keseimbangan itu sangat indah. Tanpa keseimbangan yang muncul hanya kecemburuan. Tanpa keseimbangan yang muncul hanya kemarahan. Tanpa keseimbangan daya rusak akan tampak nyata, mengobrak-abrik seluruh kehidupan. Tanpa keseimbangan Anda akan kecewa. Untuk apa hidup ini? Tanpa keseimbangan semua akan tampak mengerikan. Bukankah kekuasaan harus diseimbangkan? Tanpa keseimbangan, kekuasaan membutakan diri sehingga tak lagi bisa melihat bahwa kita hanya manusia. Kekuasaan tanpa batas menggoda manusia untuk menjadi Tuhan atas manusia yang lainnya. Tapi keseimbangan membuat Anda tak pernah berhenti untuk berkarya dan berbagi. Keseimbangan membuat Anda tidak pernah kehilangan gairah kehidupan. Keseimbangan membuat Anda kaya dengan pengalaman karena berbagi bagi sesama. Menciptakan sebuah keseimbangan yang membuat Anda sangat bergairah. Semoga keseimbangan tak pernah hilang dari kehidupan, tapi terus mewarnai hari-hari kita. Semoga keseimbangan memberikan kita kemampuan untuk menikmati indahnya kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.